Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali dan meneruskan apa yang masih ada dari nasihat yang disampaikan oleh beliau Imam Diyar Yamaniyah Al-Muhadis Al-Kabir Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala, di mana ini merupakan pertemuan ataupun session yang terakhir dalam kesempatan kita, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan apa yang telah lewat Allah ampuni, dan ditujukan kepada kita hidayah untuk senantiasa bisa kembali dari apa yang keliru. Demikian pula semoga Allah menjadikan apa yang telah kita terima daripada wejangan, nasihat dan ilmu agama bisa kita amalkan, dan kita diberikan kekokohan serta istiqomah sampai dengan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di atas keislaman. Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Syekh rahimahullah memberikan nasihat baik berupa keikhlasan niat, kemudian agar supaya kita bertakwa kepada Allah, dan demikian pula nasihat yang ketiga agar supaya kita bersabar di dalam menghadapi rintangan-rintangan serta terus menerus continue dan istimrar di dalam belajar. Serta yang kelima, beliau menasihatkan kepada kita untuk senantiasa memiliki sifat tawadhu, menghilangkan sifat sombong, dan jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada para ulama yang kita telah mendapatkan faedah ilmu agama dari mereka. Namun demikian, beliau pula menasihatkan agar supaya kita menjauhi dari ahlul bidah dan kitab-kitab mereka. Nah, setelah itu, dikala kita diperintahkan untuk menjauhi mereka, seandainya didapatkan ternyata orang-orang yang dahulu kita ambil ilmunya menyimpang dan sebagainya, maka dinasihatkan kepada kita untuk senantiasa duduk bermujalasah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang soleh dan ahlul fadl. Dan beliau membawakan dalil-dalil serta diterangkan oleh syarif mengenai perincian-perincian yang telah lewat. Maka merupakan pertemuan akhir kita di kesempatan ini, beliau menasihatkan dalam nasihat yang ke-9 adalah al-muhafadah ala al-waqti was-sihhah, agar supaya para talabatul ilm muslimin pada umumnya agar senantiasa menjaga, memelihara waktu dan kesehatan yang ada padanya. Tidaklah yang demikian, dikarenakan dua perkara ini merupakan modal dasar, modal yang penting, waktu dan kesehatan, yang menjadi sebab kita bisa beraktivitas baik belajar ilmu agama ataupun mengamalkan. Semuanya terkait dengan waktu, kesempatan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, dalam hal ini Syekh menekankan untuk kita menjaga waktu serta kesehatan. Diterangkan oleh syarif, al-hifadhu 'ala al-waqti amrun muhimmun li talibil ilmi. Bahwasanya memelihara serta menjaga waktu ini merupakan perkara yang sangat urgen, yang sangat penting bagi talibul ilmi. Wa illa, kalau dia tidak memperhatikan waktu dan menjaganya, dha'al umru bila samaratin nafi'ah, maka umurnya akan hilang dengan sia-sia tanpa adanya buah yang bermanfaat. Umurnya, usianya sia-sia tanpa adanya buah yang bermanfaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan mengenai orang-orang yang dahulu menunda-nunda, orang-orang yang dahulu meninggalkan serta menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Di akhirat nanti, antakula nafsun ya hasrata ala ma farraqtu fi janbillah. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-56, Allah singkap hakikat perkaranya nanti di akhirat. Maka mereka orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya mengatakan, antakula nafsun, jiwa akan berkata, ya hasrata, aduh sangat merugi, ala ma farattu fi jannillah, apa yang aku sia-siakan di dalam beramal, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dia tunda, kesempatan dia tunda, dan seterusnya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62, Allah mengingatkan tentang adanya waktu. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, yang saling berganti, satu menggantikan yang lainnya dengan cepat. Nah, yang mana di dalam waktu-waktu tersebut adalah adanya kesempatan liman arada yadzakara, bagi orang-orang yang ingin berzikir kepada Allah atau ingin menginginkan berbuat syukur kepada Allah. Kesempatannya di waktu. Dan Allah Ta'ala pula berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, demi wasa. Nah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling mewasiatkan, nasihat menasihati di atas al-haq dengan kebenaran, dan saling mewasiatkan nasihat menasihati di atas kesabaran dengan kesabaran. Di dalam surat ini Allah mengingatkan kepada kita dengan waktu. Wal asri, bersumpah dengan waktu. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu tersebut adalah agung. Menunjukkan waktu adalah perkara yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menggagahi serta lebih tinggi dari Islam. Kalaulah ternyata orang-orang barat yang notabene nya adalah kufar, mereka memiliki moto at-taim, apa, taim ismani, bahwasanya waktu adalah uang berharga bagi mereka, kita sebagai seorang muslim lebih tinggi tentunya motonya. Al-waktu huwal hayah, waktu adalah kehidupan. Sehingga maknanya orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan hidupnya. Ini moto seorang mukmin. Kenapa demikian? Terkait adanya waktu, Allah Ta'ala firmankan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Allah menekankan, mau memberitakan manusia rugi dengan tiga penekanan. Tidaklah yang demikian dikarenakan banyaknya orang yang tidak sadar kalau mereka dalam kerugian. Tidaklah yang demikian dikarenakan banyaknya yang menentang kalau ditunjukkan manusia dalam kerugian. Innal insan, sesungguhnya manusia, alif lam dakhala fi ismil jinsi yufidul istighraq. Kata para ulama, alif lam masuk kepada jenis zahir insan, maka memberikan faedah mencakup seluruh manusia. Seluruh manusia lafi khusrin, sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Allah menekankan dengan wal asri sumpah, inna, harfu inna tauqid, lam tauqid. Banyak orang yang tidak menyadari. Nah, dengan adanya waktu mereka terjatuh dalam kerugian, tidak menyadari. Illal ladzina amanu, maka Allah kecualikan orang-orang yang tidak merugi adalah yang terkumpul padanya empat sifat. Mereka orang-orang yang beriman, yaitu tidaklah akan benar keimanan melainkan dengan ilmu sehingga mereka pun belajar. Wa amilus shalihat, dan setelah mereka belajar mengetahuinya beramal saleh, amalan yang ikhlas yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqqi, maka dengan belajar dan mengamalkannya dia telah menyempurnakan dirinya sendiri. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling mengingatkan mewasiatkan kepada yang lainnya dengan al-haq, memperbaiki orang lain. Nah, supaya kita terbebas dari tanggung jawab, supaya kita terselamatkan dari azab yang akan Allah timpakan apabila orang hidup di lingkungan yang penuh dengan kemungkaran. Nah, demikian pula sifat yang keempat, watawassaw bis-sabr, mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran, bersabar, mempertahankan diri. Kenapa? Dikarenakan yang namanya ibadah tidaklah terhenti dengan berhentinya musim, tidaklah terhenti dengan berhentinya amaliah ibadah yang dia hadapi. Namun ibadah itu terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai dengan datang kematian. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Istiqomah, inilah waktu dijaga. Maka fannasu fi khasaratin, sehingga maka manusia betul-betul dalam kerugian, illa man istaghala waqtahu fil iman wa amalis salihat, kecuali orang-orang yang menyibukkan waktunya di dalam keimanan dan beramal soleh. Maka kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, faqad rawal Bukhari fi sahihihi, maka sungguh Al-Imamul Bukhari telah meriwayatkan di dalam sahihnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ni'matani, ada dua kenikmatan yang maghdunun fihima kathirun minan nas, kathirun minan nas, manusia maghdunun fihima, tertipu dengan nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Diterangkan oleh Syarif bahwasanya al-ghabn maghbun, ghabn secara bahasa atau pengertian di dalam baik, di dalam jual beli, an yastariya bi'af'afi tsamani aw yabi'a biduni tsamanil misli. Seorang yang namanya maghbun, ghabn, itu kathiru minan nasi maghbun, kebanyakan manusia terkena ghabn. Apa maknanya ghabn? Maknanya tertipu, gampangnya. Ya, di sini yaitu seorang, bentuknya tertipunya seorang, dia itu membeli barang dagangan dengan harga yang berlipat-lipat, bukan harga yang wajar. Atau dia menjual suatu apa namanya dagangan, komoditi apa yang ada pada dia, dia jual, namun dengan harga di bawah standar yang baik, bukan? Tapi akal lisanil misli, di bawah standar harga yang benar. Nah, ini demikian, dia itu maghbun, tertipu, rugi. Ya. Yang menjadi rugi kebanyakan manusia dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmatul faragh, nikmatul sihat, kesehatan dan waktu luang. Banyak orang menyangka Kalau dia diberi kesehatan, berarti menunjukkan Allah ridho kepadanya. Banyak orang menyangka kalau dia dijadikan orang yang longgar, Allah berarti ridho kepadanya. Belum tentu. Belum tentu. Lihatlah orang-orang kufar yang mereka tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Kadangkala diberikan kesehatan, kadangkala mereka tidak pernah ditimpakan penyakit, kadangkala mereka bahkan diberikan kesempatan, bahkan rezeki yang lebih luas daripada orang-orang yang beriman. Namun kita lihat para rasul yang jelas merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah, ditimpakan kepada mereka ujian-ujian, himpitan-himpitan dan lain sebagainya. Sehingga di sini, seandainya orang menyangka hanya sekedar dengan kesehatan, kesempatan ataupun juga kelonggaran dunia, maka dia menyangka itu adalah merupakan bentuk bukti ridhonya Allah kepadanya, maka tidak. Nah, sehingga di sini dia menyangka kalau begitu saya tidak beribadah kepada Allah. Saya akan beribadah kepada Allah ketika saya butuh, terpepet, barulah beribadah kepada Allah. Bukan ini yang namanya ibadah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini diterangkan oleh syarih, faman sahabadanahu wa tafarraga fil asghal al-a'iqa. Barang siapa yang sehat badannya, nah, wa tafarraga minal asghal al-a'iqa, dan dia itu terlepas dari kesibukan-kesibukan yang namanya memakan waktunya, ya, yang a'iq, yang merenggut waktunya seluruhnya. Nah, dia tersebut dalam kelonggaran. Walam yasa' lisalahi akhiratihi. Orang tersebut tidak leluasa untuk meraih kebaikan akhiratnya. Nah, malah sekedar dunia saja yang dia cari. Maka yang seperti ini, fahuwa kal makuni fil bai. Orang itu digambarkan seperti orang yang merugi dan tertipu dalam jual beli. Dalam jual beli. Kenapa? Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini sedang berdagang. Rasulullah mengatakan, kullun nasin yaghdu fa ba'i'u nafsahu. Setiap manusia di pagi hari ketika dia hidup, bangun dari tidur, fa ba'i'u nafsahu, dia sedang menggadaikan dirinya. Apakah famu'tikuha akan dia bebaskan dari kungkungan jeratan-jeratan syaitan sehingga dia menjadikan segala aktivitasnya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah sehingga tidak merugi, atau famu'tikuha mubiquha, atau dia biarkan dibelenggu, diperbudak oleh syaitan sehingga terpalingkan dari keikhlasan ibadah, terpalingkan dari kegiatan yang dia bisa lakukan dalam rangka ibadah. Ketika orang tersebut mengetahui ilmu, walaupun dia bekerja, niatnya lurus akan menjadi ibadah. Walaupun dia makan sesuap nasi, dalam rangka untuk apa? Supaya badanku sehat, sehingga aku bisa ibadah dengan sempurna. Ibadah. Nah, dia menggadaikan dirinya, terbebas dari belenggu-belenggu syaitan. Tidaklah yang demikian bisa dilakukan melainkan kalau dia mengetahui ilmu agama. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum. Nah, maksud daripada hadis ini, ni'matani maqulun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu lagi merugi dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Maksudnya kata beliau, bayanu anna ghaliban nasi la yantafi'una bisihhati wal faragh. Penjelasan bahwasanya mayoritas manusia tidaklah bisa mengambil manfaat dengan kesehatan dan waktu luang yang ada padanya. Bal yasrifunaha nahuma fi ghairi mahillihima. Bahkan mayoritasnya mereka mempergunakan kesehatan dan waktu kesempatannya dalam perkara yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Sehat bermaksiat, sakit baru teringat. Nah, ini demikian. Kalau ada kesempatan disia-siakan, kalau sudah sibuk mepet baru teringat. Iya, ternyata, nah demikian. Ini kebanyakan manusia. fayasiru kullu wahidin minhum fi haqqihim wabalan, maka akhirnya keadaan masing-masing individu dari mereka manusia, nah, dalam hak-hak yang ada pada mereka, wabalan sia-sia. Walau annahum sarafu kulla wahidin minhum fi mahillihi lakana khairan lahum ayya khairin. Nah, kalau seandainya masing-masing dari mereka menempatkan kesehatan dan waktu luangnya dipergunakan, nah, masing-masingnya pada tempatnya, untuk beribadah. Nah, yang namanya ibadah seluruh, ibadah adalah seluruh ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi Allah. Itulah ibadah secara perbuatan hamba. Dari situ berarti termasuk padanya apa yang telah diketahui, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, berzikir dan seterusnya. Termasuk daripadanya juga kalimatut thayyibah, menjaga lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ibadah. Kalau diniatkan mencari keridhaan Allah, termasuk daripadanya mencari rizki yang halal, termasuk daripadanya adalah seorang berusaha mencari penghidupan yang baik, bisa jadi ibadah. Kapan akan dilakukan? Kalau mendapatkan taufik, dia tahu ilmu dan mengamalkannya. Sehingga barakallahu fikum, penting belajar. Maka kalau masing-masing mereka itu mempergunakan waktu dan kesempatannya pada tempatnya, lakana khairan lahum ayya khairin, maka akan jadilah kebaikan bagi mereka dari segala bentuk kebaikan. Minumnya ibadah, makannya ibadah, lebih-lebih yang di atas itu. Nah, barakallahu fikum. Makan bismillah, tangan kanan ibadah. Nah, banyak orang terlalaikan. Ngomong-ngomong sudah sampai dalam kondisi dia berdakwah, karena selamat afiat. Ini demikian. Barakallahu fikum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Abi Barzah Al-Aslami, nah, bukan Abi Malik, Abi Barzah Al-Aslami. Senantiasa kaki hamba pada hari kiamat nanti belum berpindah dari tempatnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimintai pertanggungjawaban empat perkara. An umrihi fima afnah, mengenai usia yang Allah berikan padanya, fima afnah, untuk apa dia habiskan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau untuk bermaksiat? Wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan pula? Dia usangkan masa mudanya tersebut untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat, hura-hura dan seterusnya? Diminta pertanggungjawaban. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang ada padanya, bagaimana dia cara mengusahakannya, dengan cara yang halal atau tidak halal. Ini demikian dimintai pertanggungjawaban setelah dia raih fima anfaqah, kemana dia belanjakan, apakah dalam perkara yang Allah ridhai atau Allah tidak ridhai. Ini demikian dimintai pertanggungjawaban. Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu agama yang telah dia ketahui diamalkan atau belum. Sehingga di sini masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita tidaklah merasa aman dengan mengetahui hal yang demikian, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah, betapa sangat pentingnya kita senantiasa bergantung kepada Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk dalam setiap harinya minimal 17 kali meminta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah untuk tidak dilepaskan pertolongannya. Di dalam zikir pagi dan sore beliau mengatakan, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu, pertolonganmu lah yang aku harapkan, dan janganlah engkau lepaskan aku terhadap kekuatan diriku sendiri walaupun sekejap mata. La haula wala quwwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kekuatan oleh Allah lebih daripada hamba-hambanya masih merasa demikian. Tidaklah yang demikian melainkan karena keilmuan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi mengetahui hakikatul umur, hakikat segala sesuatu. Artinya perkara yang di hadapannya. Tidaklah kita bisa melakukan ibadah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidaklah kita bisa membelanjakan harta di atas perkara yang diridhai Allah melainkan dengan rahmat dan pertolongan Allah. Sehingga di sini kita menjaga waktu. Nah, dikatakan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah dalam Tadhkiratus Sami, yubadiru talibul ilmi, maka para pencari ilmu hendaknya bersegera. Syababu nam talibul ilmi syababahu wa awqati umrihi ila tahsili wa la yaftur bi khida'i taswif wa ta'min. Maka hendaknya para talabatul ilmi bersegera untuk memanfaatkan masa mudanya serta waktu-waktu dari umurnya. Tidak harus masa muda, waktu yang tersisa dari umurnya, ila tahsil, untuk bisa mendapatkan ilmu agama dan mengamalkan. Wala yaftur bi khida'i taswif, janganlah dia itu menjadi futur, oka-okahan, malas ya, dengan khida'i taswif, dengan penipuan-tipuan, bisikan-bisikan taswif. Nantilah, nantilah, kalau sudah begini, kalau sudah begini, wa ta'mil, dan berangan-angan, nanti kalau sudah begini saya akan begini. Sebagai contoh, ini kita bicara orang umum. Dulu tatkala masih ada harta, haji yo Pak, nantilah. Loh, mumpung masih murah 7 juta. Kita bisa sekedar jual motor, laku sudah bisa haji. Nantilah panjang. Daftar haji berikutnya, tek, sekarang nunggu 15 tahun. Kalau dulu bisa paling setahun atau bahkan langsung ketika itu. Kalau meninggal bisa digantikan sama anaknya. Ini sebagai contoh. Nah, namun kita katakan mereka belum terlambat karena masih ada kesempatan. Namun jadi syahid akhirnya tertunda. Tertunda. Demikian pula yang lainnya. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Nantilah kalau saya sudah begini dan begitu, kalau rumah saya sudah selesai, kalau ini lah, tidak demikian. Sisakan waktu yang ada untuk belajar, walaupun sesaat. Bahkan Syekh Mukbil rahimahullah dalam asyrifah beliau selalu menghasung, selalu mendorong kepada Ahlu Damaj, yaitu negeri yang beliau tinggal di dalamnya, dikarenakan rata-rata ya, kata salaf, azhadun nas fil ilmi ahlu, orang yang paling malas untuk bisa mengambil faedah ilmu dari ahlinya orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Ya, pikirannya kan akan gampang, tiap hari ada seterusnya. Nah, ini demikian sehingga Syekh Mubil selalu menganjurkan, mendorong, memotivasi kepada penduduk Damaskus untuk belajar. Kata beliau, aku tidak menginginkan kalian untuk belajar sepanjang waktu dari pagi sampai pagi lagi. Namun sisakanlah waktu bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, sempatkan duduk di masjid ini, kata beliau, untuk mendengarkan ta'lim, mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasannya. Nah, ini demikian. Maka kita pun usahakan, karena yang namanya belajar bisa ditempuh dengan talati, langsung duduk bermula sama. Tidak ada kesempatan karena terbatasnya media, waktu dan sarana, mungkin bisa dengan cara istima'ul asyritah, mendengarkan kaset-kaset ataupun juga qiraatul kutub, membaca buku-buku. Namun semua itu harus selektif, kembali kepada selektivitas sebelumnya. Siapa yang kita dengar? Buku siapa yang kita baca? Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di sini hendaknya dia bersegera untuk memanfaatkan umurnya yang masih tersisa untuk meraih ilmu, dan jangan ogah dan enggan terputus dengan khida' taswir, penipuan taswir. Nantilah, nantilah. Wa ta'mil, dan berangan-angan. Fa inna kulla sa'atin tanqadi min umrihi la badala laha wa la 'iwadha anha. La ilaha illallah. Bila di sini kata beliau, maka sesungguhnya setiap waktu yang berlalu dari umurnya, waktu yang berlalu dari umurnya, dari usianya, la badala laha, tidak ada penggantinya lagi. Dan juga tidak ada 'iwad, penukarnya lagi. Yang menukar tidak ada, pengganti juga sudah tidak ada. Waktu kalau sudah lewat, sudah. Bahkan kadangkala kesempatan datangnya sekali. Ya, kadangkala datangnya sekali. Manfaatkan kesempatan tersebut. Jangan sampai dia menyesal. Hanya dengan berangan-angan nantilah, nantilah saya masih muda. Dan seterusnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna tasrif jundun min junudil iblis. Sesungguhnya taswif, penyakit nantilah, nantilah untuk beramal kebaikan, saufa, saufa. Adunya taswif itu dari kata saufa, nantilah, nantilah. Ini termasuk jundun min junudil iblis, salah satu tentara dari bala tentara iblis. Dilemparkan kepada manusia, nantilah, nantilah, nantilah. Umur kita tidak tahu. Betapa banyak orang yang meninggal dalam usia masih belia. Bahkan tidak sedikit bayi baru lahir meninggal. Apa yang menjamin kita? Tidaklah ada batasan antara kita dengan akhirat, tuntutan pertanggungjawaban nanti, kecuali kematian saja. Dan kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang terakhir, tidaklah satu jiwa pun mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Kita tidak bisa memastikan. Dan tidak ada jiwa pun mengetahui di mana kita akan meninggal. Bumi mana? Nah, ini berdemikian sehingga hendaknya senantiasa kita itu untuk bisa berilmu, mengamalkan ilmu, beramal tadi. Nah, juga mendakwahkan ilmu kalau kita mampu, serta bersabar dalam melakukan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir nasihat ini syarih membawakan di sana tentang solusi. Nah, waktu di sini sebelumnya kita bacakan perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi. Kata beliau, seyogianya bagi manusia untuk mengetahui tentang betapa mulianya waktu, zaman yang dia ada padanya, dan mengetahui kadar nilai waktu yang dia ada padanya. Waktu sangat berharga. Al-waktu wal hayah, waktu itulah kehidupan. Kita sia-siakan, kita sia-siakan kehidupan kita. Nam. Wal taqnam, maka kata beliau, fala yadi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Maka janganlah dia biarkan waktunya berlalu walaupun sesaat, ya, sia-sia, bukan dalam bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita berpikir kalau begitu kapan saya akan bekerja, kapan. Lah, gunakan waktu kita ketika bekerja muraqabah. Merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan berusaha melakukan perbuatan yang Allah ridai. Nam, Allah ridai. Sehingga betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuqaddimul afdala fal afdal minal qawli wal amal. Maka hendaknya seorang lebih mendahulukan perkara yang paling afdal, kemudian yang afdal di bawahnya, baik berupa ucapan ataupun amalan. Wal takun niyatuhu fil khairi qa'imatan min ghairi futurin bima ya'jizu anhul badanu minal amal. Dan hendaknya seorang senantiasa menjadikan niatnya di dalam kebaikan itu tegak. Yang dia lakukan niatnya lurus, ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah, dan tidaklah akan dikatakan ikhlas kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, min ghairi futur, tanpa dia bosan. Malas bima ya'jizu anhu, dengan apa yang dia merasa tidak mampu darinya, ya, bima ya'jizu anhul badanu minal amal, yang badan ini sudah merasa tidak mampu untuk melakukannya. Jangan futur, ya. Jangan futur, jangan terus berputus asa. Kenapa? La ya'tai'as min rahmat min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu man ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir saja. Berputus asa. Adapun muslim terus berharap rahmat Allah. Kita tidak tahu betapa banyak orang yang kadangkala secara barakallahu fikum, secara fisik lemah, namun dengan tekad yang bulat dan kuatnya ketergantungan hati kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, dia ternyata mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak masuk akal kadang demikian. Ya, menunjukkan di sini, ya, menunjukkan barakallahu fikum, jangan kita berputus asa dan jangan futur. Wah, badan kita enggak mampu sudah begini. Berusahalah sedikit demi sedikit. Kata Rasulullah, qasdan tablughu. Yang penting lurus. Yang penting lurus kalian akan sampai. Ya. Tidak harus selesai sudah finish berhenti, enggak. Terus finishnya mati. Barakallahu fikum. Ini demikian. Maka terakhir beliau membawakan kepada kita min asbab ikhtinamil waqt. Di antara sebab-sebab supaya kita bisa mendapat keuntungan dengan adanya waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebabnya apa? Dibawakan di sini beberapa sebab, 5 sebab di antaranya. Yang pertama, qala Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam Tadhkiratus Sami', an yuqassima awqatil laili lailahu wa naharahu. Orang tersebut membagi waktunya, baik waktu malam ataupun siang. Dia bagi, dia manage jam sekian sampai jam sekian untuk aktivitas ini, yang semuanya diniatkan dalam rangka kurbah kepada Allah. Nah, dia bagi waktunya sekian sekian. Setelah itu wayaqtanimu ma baqiya min umrihi, dan dia berusaha untuk mengambil keuntungan, memanfaatkan waktu yang tersisa dari umurnya. Demikian sudah dia manage. Pagi saya bangun jam sekian, sholat witir, terdengar adzan subuh, kita sholat sunnah, sholat subuh sudah, zikir pagi, tidak ada kajian, pulang jam sekian sampai jam sekian, persiapan untuk aktivitas mencari nafkah nantinya, persiapan dan sebagainya sudah dinaikkan yang halal, kemudian pergi untuk mencari nafkah, menghidupi anak istri, ibadah kepada Allah, pergi setelahnya pulang lagi, istirahat sampai makan sekian. Nah, ini maka di siang kita istirahat dalam rangka untuk menyelisih syaitan. Beda ya. Ada yang syaitan, oh ibadah lagi. Terus sekian sekian kita, oh persiapan sholat zuhur, tadi sudah sholat zuhur, tidur, terus persiapan sholat asar dan seterusnya, loh ibadah. Dia sudah mengatur waktunya, ya. Sehingga kecerdasannya pun bermanfaat. Nah, sehingga oh datang waktu maghrib dan isya, bikin janji dengan orang, dilihat lagi schedule-nya. Oh kalau bisa jangan jam sekian, jam sekian sekian, ya karena ini ada pelajaran pada saya, ada talim dan sebagainya. Nah, inilah seorang bisa membagi waktunya dengan baik dalam rangka kurban. Dahulukan al-afdhal fal-afdhal, yang paling utama dan yang utama di bawah. Demikian. Ini yang pertama, seorang membagi waktunya, membagi waktu. Yang kedua, sebab yang kedua agar kita bisa mengambil keuntungan dengan waktu yang ada, addu'a, yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa kepada Allah. Anallaha 'azza wa jalla yarzuquhu an-nashata wa raghbata fi tha'ati fi jami'il awqat. Berdoa, sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepadanya berupa an-nashat, kesemangatan. Memiliki kesemangatan dan juga raghbah, rasa cinta dan senang untuk melaksanakan ketaatan dalam setiap waktunya, dalam seluruh waktu yang ada. Tadi dia semangat Pekerja bagaimana? Bekerja semangat. Kenapa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaza. Bersemangatlah, optimislah di dalam melakukan, meraih apa yang manfaat bagi kamu. Dan jangan lupa minta tolonglah kepada Allah. Jangan merasa pesimis. Ini apa? Bekerja semangat. Kenapa? Artinya demikian ya. Karena dalam rangka untuk kita mencari nafkah, dapat hasil lebih, lebih walhamdulillah untuk perjuangan di jalan Allah. Apakah menolong saudara kita yang miskin supaya tidak lemah imannya, ataukah untuk membangun pendidikan-pendidikan diniyah ya? Karena kenapa sekarang banyak orang ini terjadi krisis dalam perkara agama, akhlaknya mereka. Perlu adanya media-media yang bisa memperbaiki akhlak mereka yang sesuai dengan syariat. Arahkan semangat orang. Nah, barakallahu fikum. Namun tidak melupakan bekal pokok belajar ilmu agama, karena inilah yang bisa menerangi jalan kita. Barakallahu fikum. Doa, berdoa kepada Allah untuk senantiasa ditolong. Yang ketiga, qiraatus sayyidis salaf wa hirsihim ala awqatihim. Dia membaca bagaimana biografi perjalanan hidup para salaf, perjalanan hidup para salaf kita, dan membaca tentang kesemangatan mereka di dalam menjaga waktu-waktunya, di dalam menjaga waktu-waktunya. Nah, inilah demikian. Kita buka Abu Hurairah. Tafadhal. Belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertemuannya 4 tahun yang telah lewat. Kata beliau, kuntu ujali Rasulullah SAW ala mil'i batni, menjaga waktu. Aku berusaha untuk bersama, terus duduk bersama Nabi sesuai dengan keadaan perut, apapun keadaannya, menjaga waktu, tidak lepas dari majelisnya Nabi. Kalaupun ternyata harus keluar, lihatlah Umar bin Khattab menjaga. Kuntu atanawabu masahibil ansar li majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha silih bergantian dengan saudaraku, sahabat ansar, tetanggaku, untuk memelihara pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi. Harus bekerja, bekerja. Nah, kenapa? Karena mereka mengetahui kadar ilmu agama. Inilah penerang jalan kita. Inilah yang menjadikan arahan dalam aktivitas kehidupan keseharian kita, sehingga bisa menjadi manfaat hidup kita. Nah, itu tadi pelajarannya apa? Ditanya, ditanya demikian. Demikian pula sebab yang keempat adalah tadzakkurul maut wa annahu yasayang qatil amal. Orang tersebut mengingatkan, teringat akan kematian, dan bahwasanya kematian tersebut bisa memutuskan amalan. Maka dia bersemangat mumpung masih hidup. Di dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru bi dzikri hadimil ladzah al-maut." Maka perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur, pemberangus kelezatan hidup, yaitu kematian. Maka dalam riwayat Bazzar dikatakan di sana, "La yadhkuruhu ahadun wa wa fi si'atin minal 'aysh illa dayyaqah." Wama yadhkuruhu ahadun wa huwa fi dhiqin minal 'aysh illa wasa'ah. Tidaklah seorang pun yang mengingat kematian dalam keadaan dia hidup yang berlimpah ruah, kecuali akan menjadikan sempit. Iya, semua ini enggak akan dibawa mati. Yadfa'ul mayit thalathatun, mayit diri oleh 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amalannya. Kembali 2, keluarga, hartanya kembali, tinggallah amalannya. Sempit sudah. Tidak terus terlena dengan harta dan segala kesuksesan yang Allah berikan kepadanya. Nah, inilah orang kalau melihat kematian terdorong beramal. Demikian pula sebaliknya, la yadhkuru ahadun wa huwa fi dhiqin minal 'aysh. Tidaklah seorang pun yang mengingat kematian dalam kondisi dia dalam kesempitan hidup. Sakit, rezekinya susah dan sebagainya. Illa wasa'ah, kecuali dia akan longgarkan, dilonggarkan katanya. Sesaat dunia berapa lamanya? Bersabar. mengamalkan sunnah dihimpit-himpit sesaat. Ima kita mati duluan atau orang yang menyakiti mati duluan. Selesai sudah. Ya. Demikian kalau dia sudah meninggal, apa yang akan dilakukan? Apakah hantu? Enggak ada hantu, ya. Selamat afiat. Jadi sudah longgar dia. Saya begini begini koniatnya apa karena Allah sudah cari keridhaan Allah. Bisa bertahan. Barakallahu fikum. Sini. Sehingga orang tersebut tadzakkurul maut, mengingat kematian. Sebab yang kelima tadzakkurul jannah wa anna dukhulaha wa darajatiha sababuha al-a'mal. Adalah mengingat akan nikmatnya surga. Di sana keindahan-keindahan surga. Kita ingat membaca ayat-ayat rahmat dan surga yang Allah kisahkan di sana, adanya bidadari, adanya gelas-gelas yang bagus dan seterusnya di sana, maka kita akan teringat berharap surga. Namun dukhulah, masuk ke dalam surga, sebabnya adalah beramal. Sebabnya beramal. Sebab masuk ke dalam surga adalah beramal soleh, maka dia pun terdorong untuk beramal soleh. Karena harapannya masuk surga. Sehingga ini sebab orang untuk bisa mengambil keuntungan dengan waktu yang ada padanya. Lima perkara disebutkan di sini. Yang pertama adalah dia pandai-pandai memanage, membagi waktu yang ada padanya. Yang kedua berdoa kepada Allah. Yang ketiga senang membaca biografi-biografi perjalanan hidupnya salafus saleh dan juga kesemangatan mereka di dalam menjaga waktunya. Dan yang keempat adalah senantiasa mengingat kematian, karena dengan teringat kematian orang yang dalam kelonggaran dia akan menjadi sempit. Artinya segera bersegera untuk menyiapkan bekal kematiannya dan juga bekal hidup nanti di akhirat. Demikian pula sebaliknya orang yang dalam keadaan sempit pun demikian, longgar, tidaklah lama kok yang namanya kesusahan sekedar di dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, mengingat surga. Karena masuk dalam surga sebabnya amalan. Maka kemudian beliau mengakhirinya dengan menyebutkan sebab-sebab di sana, waktu-waktu yang tersia-siakan. Ya. Yang tersia-siakan oleh sebagian talabatul ilm, ya. Di antaranya fudul ziarah, terlalu banyak berziarah, berkunjung ke sana kemari, ke sana kemari, terlalu banyak. Berkunjung bagus, kadang kala bisa meningkatkan iman, melonggarkan dada seseorang dalam keadaan sempit dia berkunjung. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan, kalau kami sedang kesusahan dan sempit, kami berziarah kepada guru kami Syekhul Islam. Di sana kita mendapatkan arahan, wejangan dan sebagainya. Kita pun demikian kadang-kadang. Nah, kita sempit, tidak dapatkan sekarang guru yang zahir, kita berkunjung ke saudara kita yang lain yang satu manhaj. Kita lihat ternyata fulan sedang sakit, dia kehidupannya masya Allah, dia bisa sabar, ternyata ujian saya belum apa-apa. Hah? Boleh yang seperti ini, namun terlalu berlebih, terlalu berlebih. Ini menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan waktu. Kemudian fudulun naum, yang kedua terlalu berlebih dalam tidur. Tidur pagi, tidur sampai siang, siang tidur hampir sore, malam tidur lagi, tidurnya kasih, bangunnya mepet subuh. Nah ini banyak tidur, demikian juga demikian. Wa fudulul kalam, banyak bercerita, berbicara yang kurang berfaedah. Nah. Fudulul kasab, banyak aktivitas usaha yang dia itu sifatnya sekedar memenuhi tersier saja. Nah, ini demikian. Terus-terus, nah ini demikian. Dan juga fudulul mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Apa saja yang dibolehkan? Misalnya perantara-perantara kepada alat-alat, ya, perangkat pendukung, misalnya demikian. Ini boleh kita berlebih-lebihan. Harus dengan misalnya, sebagai misal, motor boleh dipakai. Oh, harus dimodif aksesorisnya ini, tambah ini, ini fudul. Ya, ini fudul. Apa faedahnya? Ya. Apa faedahnya? Tidak ada. Ya. Loh, kalau rumah bagaimana kita bikin taman dan bagian di dalamnya? Boleh enggak? Boleh. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi masyru' karena menjadikan istri kita betah di rumah. Indah duduk di belakang rumah yang tertutup rapat, sejuk, tidak sebentar-bentar. Bah, ayo kita jalan-jalan ke sana kemari. Ini bukan bagian ya, bang di sini ya. Kadang-kadang demikian, hatinya pening, pikirannya kelam dan sebagainya. Masuk lihat kolam ikan, mas koi, masya Allah indah ya. Nah ini sejuk hatinya. Kadang-kadang demikian, harus kita melihat keadaan. Alhamdulillah ya, lihat keadaan dan juga ke ya kemampuan kita berbeda satu dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ini mubahah akan menjadi sesuatu yang fudul kalau di sana ya tidak ada nilai yang kebaikan yang bisa diraih secara lebih banyak. Lebih banyak. Nah, ini sehingga di sini kata beliau auqatun tahdiru wa yuqban mah apa? Mahdaruha. Ini demikian. Ya, sehingga waktu-waktu ini akan menghancurkan dan juga menjadikan orang yang tertipu merugi dengan melebihkan waktu-waktu tadi. Nah, Nasrullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk senantiasa ditolong untuk bisa berzikir, mengingat engkau, bersyukur kepada engkau dan memperbagus ibadahku kepadamu. Ini ditutup dengan doa tersebut, maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih hidup ini kesempatan yang terbaik dan memanfaatkannya, sehingga Allah memberikan kepada kita rahmatnya dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas al-haq sampai dengan meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mudah kami sampaikan dan tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Maka senantiasa kami beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun kekeliruan dan kesalahan, apa yang kalian dapatkan dan juga apa yang kalian temukan dalam apa penyampaian kami, maka mohon untuk dikoreksi dan disampaikan. Dan kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Adapun benarnya datang dari Allah dan kekurangan datang dari syaitan serta diri kami pribadi, kami beristighfar kepadanya kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menjadikan kita orang yang saling cinta mencintai di atas al-haq dan juga mengumpulkan kita dalam kehidupan ini dan setelah wafatnya di atas keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mudah kami sampaikan dan kami berpamitan. Istaudikumullahu alladzi la yati'u wada'ahu. Ini kita berpulang akan terus melakukan safar kembali ke negeri kami ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik. Sisa yang ada mohon kepada Ustaz Zaini yang berhormat ataupun di